Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmani awlirrahim. Ini masih kelanjutan dari syarat khutbah ya, rukun ya, rukun dari khutbah. Yang pertama adalah memuji Allah, dan memuji Allah itu harus menggunakan kata tertentu, menggunakan kata hamdu atau kata yang tercetak darinya, dan juga harus menggunakan kata Allah. Oleh karena itu, kalau kata Allah diganti nama lain, nama Allah yang lain seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu tidak sah. Jadi Alhamdulillahirrahman atau Alhamdulillahirrahim ini tidak sah ya, tidak sah digunakan untuk rukun khutbah. Wa qallahumma salli au sallallahu au usalli ala Muhammadin au Ahmad awil Rasul awil Nabi awil Hasir Aunahwihi. Ini rukun yang kedua. Contoh rukun yang kedua yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sama halnya seperti kata hamdu, kata solat ini juga harus berupa kata yang tercetak darinya. Contohnya seperti sholli, ini fi'il amar, sholla fi'il madhi, usholli fi'il mudhari ya. Jadi yang penting tercetak dari fi'il sholla yusholli. Dan berbeda dengan lafadz Allah, kalau di kata sholawat itu boleh menggunakan kata Muhammad, boleh menggunakan Ahmad, boleh Rasul, boleh Nabi dan lain-lain ya, boleh Hasir dan juga yang lain. Kalau di hamdu itu harus menggunakan kata Allah, tapi kalau di sholawat itu tidak harus menggunakan kata Muhammad. Fala yakfi Allahumma sallim ala Muhammad warham Muhammadan wala sallallahu alaihi bidzumiri in wa in taqaddama lahu dzikrun yarji'u ilaihi dzumir. Contoh yang tidak cukup adalah Allahumma sallim ala Muhammad. Ini karena tidak menggunakan kata sholat ya, menggunakan kata salim. Jadi kalau sholah atau sholli diganti dengan salim ini tidak boleh. Contoh lain adalah irham Muhammad, jadi sholli diganti dengan irham ini juga tidak boleh. Kemudian sallallahu alaihi ya, tidak boleh menggunakan dhomir ya, harus ala Muhammad, tidak boleh menggunakan dhomir walaupun sebelumnya sudah ada kata Muhammad ya, walaupun dhamir ini sudah memiliki marji, sudah memiliki kata yang isinya akan kembali ke sana. Kama sarraha bihi jam'un muhaqqiqun. Penjelasan ini seperti yang telah dijelaskan oleh golongan ulama yang ahli tahqiq. Faqala al-kamalu ad-damiri wa katsirum ma yashu al-khutaba'u fi dhalik. Intaha. Ini kritikan dari satu ulama yang bernama Al-Kamal Ad-Damiri, bahwa banyak sekali para khatib yang melupakan tentang hal ini, yang melupakan tentang persyaratan ini. Persyaratan ini yang dimaksud adalah dhamir tadi ya. Jadi isim isyarat dzalik ini kembalinya pada wala ini ya, masalah wala sallallahu alaihi wasallam bidhamir. Jadi menurut Kamal Ad-Damiri, banyak sekali para khatib yang menggunakan dhamir, yang menggunakan alaihi, padahal itu menurut madhab kita tidak sah ya, menurut madhab kita tidak sah. Oleh karena itu Al-Kamal Ad-Damiri ini mengkritik tentang para khatib yang melakukannya. Intaha. Fala taghtarra bima tajiduhu masturan fi ba'dil khutabin nabatiyah ala khilafi ma'alaihi muhaqqul muta'akhirin. Jadi karena menurut Kamal Ad-Damiri banyak sekali khutib yang salah dengan itu, maka janganlah kalian tertipu dengan tulisan-tulisan yang kalian temukan di dalam buku-buku khutbah yang tidak sesuai dengan ulama mutaakhirin ya, yang isinya tidak sesuai dengan para ulama mutaakhirin. Maksudnya tadi ya, masalah dhamir tadi. Jadi menurut Kamal Ar-Radat banyak sekali buku khutbah yang beredar, tetapi sehakikatnya itu belum mencukupi rukun-rukun khutbah. Kemudian rukun khutbah yang ketiga, wasalisuha wasiatun bitaqwallah. Rukun khutbah yang ketiga adalah wasiat takwa kepada Allah. Wala yata'ayyanu lafdhuha. Berbeda dengan hamdalah dan shalawat, untuk wasiat ini tidak harus menggunakan kata wasiat ya, boleh diganti dengan kata yang lain. Wala tatwiluha bal yakfi nahwu adiullaha. Jadi tidak harus menggunakan lafadz wasiat dan juga tidak harus memakai kalimat yang panjang. Tetapi wasiat itu, rukun yang berupa wasiat itu sudah cukup dengan semisal mengucapkan atiullah. Jadi atiullah saja ini sudah mencukupi rukun wasiat. Mimma fihi hasun ala ta'atillah au zajrun an maksiyah. Jadi kalimat-kalimat yang mengandung dorongan untuk taat kepada Allah dan juga menghindari maksiat Allah, semua kalimat yang mengandung itu sudah bisa untuk rukun khutbah yang ketiga. Li'anna hal maksudu minal khutbah, karena wasiat ini yaitu taat, melakukan taat dan menjauhi maksiat ini adalah tujuan utama dari khutbah. Fala yakfi mujarradu tahdhiri min ghururid dunya. Jadi yang menjadi poin utama khutbah adalah wasiat, yang di dalam wasiat itu ada dorongan untuk melakukan taat dan menghindari maksiat. Oleh karena itu tidak cukup, wasiat ini tidak cukup kalau hanya menakut-nakuti dari gelapnya dunia. Wa dzikrul mauti wa ma fihi minal fatwa'ati wal alam. Jadi tidak cukup ya, tidak cukup hanya menakut-nakuti gelapnya dunia dan juga menceritakan tentang kematian dan siksaan-siksaan setelah kematian, itu tidak cukup karena belum ada kandungan dorongan melakukan takwa, melakukan taat atau menghindari maksiat kepada Allah. Qala Ibnu Rifa'ah, wallahu a'lamu bishawabi.